luar kota mengolah langit dicawe sake kanggo sapa wae suar kota mengolah langit dicawe sake kanggo sapa wae kuat imane lan becik ngamale rikala ure ana dunyane ya imam arus liasanati anta patum lo imung tamadi fabitun yaya wa akhirati ya rasulullah ikut biati. Tiket suwarko regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarko regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane yan kuat imane selamat uripe ya imam marus liasanati antapatun lo imuk tamadi fabitun yaya wa akhirati ya rasulullah ikut biadi. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing aja marang kasengsaran suwarga tansah mengolah wangi dicawesake kanggo sapa wae kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana dunyane ya imam marus liasanati anta baktullah imung tamadi fabitunya ya wa akhirati ya rasulullah.